Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadhan. Fa'ana fihi man syaa min ibadihi bi husni siyami wal qiyami. Wassalatullahi wasalamu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ij'alna ya rabbana fi hadha syahril karimi min ahli siyami wal qiyami وصلنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam kebaikan, istiqomah dalam menjauhi kemaksiatan, dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, beri kepada kita ilmu yang manfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala seperti telah memberikan kesempatan dan memudahkan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Dan semoga Allah menjadikan kita di bulan ini adalah tergolong hamba-hamba yang dijauhkan dan dibebaskan dari api neraka. Kita lanjutkan tadabbur kita, renungan kita kepada firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai ke ayat yang ke-98, 99 ayat ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'alal rasul illa al-balagh. Wallahu ya'lamu ma tubtuna wa ma taktumun. Ayat sebelumnya. I'lamu annallaha syadidul 'iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ma 'alal rasul illa al-balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kul la yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. I'lamu anna Allah syadidul 'iqabi wa anna Allah ghafurur rahim. Kalau kita kembali kepada ayat yang sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rambu-rambu, peraturan-peraturan agar kita patuhi demi kelestarian dan ketentraman semesta ini. Tidak ada peraturan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya kecuali karena demi kebaikan hamba-hambanya. Sesaat peraturan tersebut untuk menjaga agar akal hamba tersebut terjaga, maka dilaranglah untuk minum-minuman keras. Sesaat dijaga agar umat ini jelas nasabnya dan tetap terjaga kehormatannya, maka dilarang berzina dan disebutkan juga hukumannya zina. Umat ini dijaga oleh Allah agar tidak saling berbuat zalim dan saling menghargai haknya, hak milik orang lain. maka dilaranglah di sana pencurian. Yang melanggar pun akan dipotong tangannya. Dan masih banyak hukum-hukum yang lainnya. Dan itu semua adalah untuk kebaikan umat, bangsa manusia ini. Maka dari itu harus semakin yakin kita bahwa semakin kita patuh dengan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, semakin baik kita di dalam menjalani hidup di dunia ini. Banyak hukum yang sudah dijelaskan, larangan-larangan, perintah-perintah. Kemudian pada ayat yang sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah olehmu semua, sesungguhnya Allah itu maha pedih dengan siksanya, dan sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Allah Subhanahu wa taala dengan aturan dan larangannya, dengan perintah dan larangannya, manusia ada dua model dari yang percaya kepada Allah. Pertama, manusia dibagi dua. Yang pertama tidak percaya kepada Allah, yang kedua adalah kelompok yang percaya kepada Allah. Yang tidak percaya kepada Allah, selesai, mereka adalah orang-orang kafir. Dari hamba-hamba yang beriman kepada Allah terbagi dua. Di antara mereka adalah yang di saat mendengar perintah lalu patuh, dan di saat mendengar larangan juga segera meninggalkannya. Ini adalah kelompok yang pertama dari kelompok orang-orang yang beriman. Jadi hamba-hamba yang beriman terbagi dua. Yang pertama adalah yang sangat patuh dengan perintah Allah dan sangat menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelompok. Sekelompok yang lain adalah orang yang beriman kepada Allah akan tapi kadang dia melanggar. Sesaat dia tidak menjalankan perintahnya dan sesaat dia melanggar larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha kasih, Allah yang maha pemurah, Allah yang pengampun, kepada hambanya yang bermaksiat tersebut atau yang taat. Lihat, yang taat jelas Allah akan berikan kepada mereka segala kebaikan. Allah akan berikan pahala, Allah akan berikan kemuliaan. Tapi ada di antara mereka hamba yang beriman lalu melakukan kemaksiatan. Melakukan kemaksiatan. Maka di saat mereka melakukan kemaksiatan, mereka masih orang yang beriman. Selagi mereka masuk wilayah keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala, biarpun dia adalah hamba yang bermaksiat, Allah pun masih memberikan peluang bagi mereka agar selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diingatkan terus-menerus bahwasanya, ingat hukuman Allah. Ingat hukuman Allah agar berhenti. Bagi siapapun yang beriman kepada Allah, akan tetapi ternyata dia masih sering melanggar Allah sesaat meninggalkan perintah Allah dan sesaat melanggar larangan-larangan Allah, maka diingatkan, i'lamu, ketahuilah, hei hamba-hamba yang kenal Allah, annallaha syadidul iqab, Allah itu maha pedih dengan siksaannya, keras dengan siksaannya. Ingatlah kamu semua akan hukuman Allah. Hei yang masih berurusan dengan riba, hei yang pernah kepleset dalam zina, hei hamba yang sering meninggalkan sholat, hei hamba-hamba yang pernah melakukan dosa, ingat Allah syadidul iqab, Allah maha pedih dengan siksanya. Dikagetkan dengan peringatan yang semacam ini. Akan tapi tujuannya adalah agar dia selamat. Setelah diberi peringatan bahwasanya Allah pedih dengan siksanya, akan tapi hei hamba yang berdosa, ingat wa annallaha ghafur, dan Allah juga maha pengampun. Allah maha pengampun. Jangan putus asa engkau. Rahim dan Allah Maha Kasih. Maka siapapun dirimu yang merasakan dirimu adalah termasuk orang yang melanggar Allah, yang masih sering dengan dosa-dosa kepada Allah, yang tidak menjalankan perintah-perintah Allah, i'lamu, ketahuilah olehmu semua, dan kalian semua sudah yakin Allah Tuhanmu, Allah yang mempunyai surga, Allah yang mempunyai neraka. Jangan terus berlarut engkau dengan dosa itu semuanya. Akan tapi i'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab, Allah Maha pedih dengan siksanya. Jika engkau tidak berhenti, lalu Allah tidak mengampunimu, maka engkau akan menemukan siksa yang amat pedih, dimulai dari siksamu waktu sakaratul maut, kemudian dilanjutkan siksa di alam barzah, kemudian di padang mahsyar, hingga menyeberang siratul mustaqim pun tidak akan lolos masuk ke neraka. Takutlah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, Allah sangat pedih dengan siksanya. Ini adalah semacam peringatan. Apa ini peringatan? Ini dikagetkan bahwasanya Allah akan menyiksamu. Kemudian seorang hamba mungkin dengan ancaman siksa bisa jadi menjadi seorang hamba yang putus asa. Tapi setelah itu diingatkan, Allah memang pedih dengan siksanya. Neraka Allah sangat panas, hukuman Allah sangat pedih. Dan kalau Allah ingin menghukum hambanya, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Tapi ingat juga, wahai hamba yang baik, hamba yang punya insaf, hamba yang sadar, sebesar apapun dosa yang pernah kau lakukan, ketahuilah innallaha ghafur, Allah juga maha pengampun. Bergegaslah engkau menuju pengampunan Allah. Allah Rahim Maha Kasih, bergegaslah engkau untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau terus berlarut dalam kemaksiatan dan dosamu. Dan jangan juga engkau berlarut dalam keputusasaan. Sebesar apapun dosamu, ketahuilah Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosamu, maka ketahuilah Allah Maha Pengasih. Sekarang waktunya kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat dengan kalimat i'lamu terlebih dahulu, sadar. Kalau ada orang melakukan dosa tidak pakai i'lamu, tidak ada kesadaran dulu, enggak akan bisa baik. Sehingga yang urusan dengan riba pun ngerti riba itu adalah haram tapi tidak sadar, maka dia tidak akan segera kembali kepada Allah. Ingat, kalau seandainya engkau mati dalam keadaan belum berkeinginan untuk tobat, maka ketahuilah dosa yang pernah engkau lakukan itu akan tampak di alam barzah. Tapi niat untuk kembali kepada Allah ini terpenting. Dosa apapun yang engkau lakukan, penjudi, hei penjudi, ingat, kembalilah kepada Allah. Yang pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan pada tahun yang lalu, hari ini engkau sudah dimudahkan oleh Allah untuk masuk di Ramadan kembali, dan bergegaslah kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sari'u ila maghfirati min rabbikum. Apapun yang kau lakukan dari masa, dosa-dosa masa lalu, saat inilah waktumu untuk sadar, waktumu untuk insyaaf, dan ingat hukuman Allah sangat pedih, dan ingat juga bahwa Allah maha luas dengan pengampunannya. Ma'ala rasul illal balagh. Tidaklah seorang nabi itu, ma'ala rasul, tidak ada tugasnya seorang nabi kecuali beliau itu adalah untuk menyampaikan. Nabi menyampaikan halal haram seperti yang sudah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Nabi memberitahu kepada kita mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nabi hanya menyampaikan. Nabi hanya menyampaikan tugasnya, bukan tugas Nabi menjadikan seseorang, merubah hati seseorang, tidak. Sebab hati seseorang Allah yang menguasainya. Nabi dan penerusnya para nabi itu tugasnya hanya menyampaikan. Adapun yang mengambil, yang memberikan hidayah kepada seorang hamba adalah Allah. Ma'al rasul illal balagh. Tidak ada tugas nabi kecuali hanya menyampaikan. Adapun yang merubah hati seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang merubah hati seorang hamba adalah Allah. Maka ini nasihat untuk dua orang. Yang pertama, bagi siapapun yang hidup hatinya lalu ingin mengajak orang lain dalam kebaikan, maka ketahuilah tugasmu adalah menyampaikan. Artinya, di saat kita menemukan orang yang sudah kita ajak ternyata tidak segera menyambut ajakan kita, tatkala kita menemukan orang yang kita beritahu ternyata kok belum segera sadar dan kembali kepada jalan yang benar, maka jangan engkau berputus asa, jangan berkecil hati, sebab tugasmu adalah menyampaikan. Karena engkau telah mengambil tugas bagi dan Nabi, dan tugas Nabi adalah menyampaikan. Adapun urusan hati seorang hamba adalah Allah yang mengaturnya, Allah yang menguasai hati hamba tersebut. Nah, keyakinan ini menjadikan seorang juru dakwah tidak akan pernah putus asa. Dan ketahuilah, jika Anda telah mengingatkan kebaikan kepada seseorang sekali, maka ketahuilah Anda mendapatkan pahala yang utuh. Kemudian di saat Anda mengulang untuk mengingatkan orang tersebut yang kedua kali, maka Anda pun mendapatkan pahala yang kedua utuh seperti pahala yang pertama. Dan begitu juga jika Anda mengingatkan orang tersebut yang ketiga kali, maka Anda pun juga mendapatkan pahala utuh biarpun orang tersebut belum tobat dan belum sadar. Fahami makna ini, sehingga orang yang faham akan makna ini, dia akan tidak akan putus asa dalam berdakwah dan selalu bersemangat. Jadi bukan setiap orang yang engkau ajak lalu harus mengikutimu, tidak. Akan tapi ketahuilah bahwa di saat kita mengajak orang kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran, maka ketahuilah di saat seperti itu kita telah mendapatkan pahala sempurna, baik orang itu mengikuti kita ataupun tidak mengikuti kita. Ini nasihat kita yang ini nasihat untuk orang yang mengajak kepada kebaikan. Sebagai pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu rindu untuk mengingatkan orang dalam kebaikan. Di sisi lain, bahwasanya bagi yang diingatkan, ma'al rasul illa al-balagh. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Hei hamba-hamba yang membangkang, tugas para ustaz hanya menyampaikan. Kalau ternyata engkau masih tetap membangkang, engkau masih tetap tidak mau, bukan berarti ustaz itu gagal mengajakmu dalam kebaikan. Karena apa? Ustaz tersebut sudah mendapatkan pahala dari Allah. Jika seorang ustaz membawamu kepada kebenaran, ternyata engkau masih tetap tidak mau, bukan berarti ustadz itu adalah ustadz yang tidak berhasil. Karena tugas dia adalah menyampaikan kepadamu. Ini maknanya adalah, bagi siapapun yang diajak, di sini adalah ahli iman. Kalau bukan ahli iman juga ada pembahasannya. Ini ahli iman. Anda jika diberitahu oleh orang tentang kebaikan, kalau ternyata Anda masih membangkang, maka ketahuilah itu tidak akan menambah, itu bukan berarti menambah kejelekan orang yang mengajak, tapi justru sebaliknya, itu menunjukkan jauhnya dirimu dari Allah. Semakin terpuruknya dirimu, semakin kerasnya hatimu. Enggak ada hubungannya dengan yang mengajak. Tidak akan mengurangi sedikit pun dari pangkat Nabi dan penerus-penerusnya. Maka yang mendengar berita bahwasanya riba adalah haram, lah kok masih berurusan dengan riba, bukan berarti ustadz yang mengajarinya itu telah gagal. Tidak, akan tapi dirimu adalah telah gagal untuk benar, untuk menjadi baik. Akan semakin jauh dari Allah. Yang diberitahu oleh ustadznya bahwasanya judi adalah haram, akan tapi ternyata dia masih berjudi, itu bukan berarti sang ustadz itu gagal di dalam mengajak orang tersebut dalam kebaikan. Akan tapi ketahuilah bahwasanya orang tersebut ternyata sang penjudi itu semakin terpuruk dalam kehinaan. Sudah diberi oleh Allah pemahaman, akan tapi melalui ustadz tersebut, akan tapi hatinya masih keras. Maka seindah-indahnya seorang yang bersalah, maka hendaknya dia kembali kepada Allah, insaf. Jangan tunda esok hari untuk kembali kepada Allah. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan ingat, Allah maha tahu apa yang engkau sembunyikan, dan Allah juga maha tahu apa yang engkau tampakkan dalam perilakumu. Ini juga nasihat untuk dua. Hei orang yang menjadi juru nasihat, penerus baginda Nabi SAW, jika engkau mengajak kepada seseorang dalam kebaikan, pasrahkan semuanya kepada Allah. Mungkin dia adalah orang yang saat ini berurusan dengan keharaman, anggap saja bisnis yang tidak karu-karuan, urusan dengan riba, atau orang yang masih sering berjudi, atau yang lainnya tadi, meninggalkan sholat. Tugasmu adalah mengingatkan. Dan lakukan mengingatkan dengan cara yang diajarkan baginda Nabi, dengan penuh kelembutan dan dengan cara yang baik. Kalau engkau sudah mengingatkan mereka, setelah itu jangan ditambah dengan penghinaan kepada mereka. Karena apa? Allah Maha tahu apa yang disembunyikan di hati mereka. Mungkin orang yang saat itu adalah berzina, kemudian kau nasihati agar kenal Allah, agar kembali kepada Allah. Mungkin dia adalah orang berjudi. Mungkin dia adalah orang yang saat ini berurusan dengan riba. Lalu Anda ingatkan, memang secara lahir dia belum meninggalkan kemaksiatan tersebut. Akan tapi ternyata diam-diam hatinya sudah sadar dan dia sudah berpikir untuk hijrah. Karena insaf di dalam hatinya. Maka jangan terburu-buru engkau mengatakan, wah kamu adalah orang yang terkutuk. Tidak. Maka kita tidak boleh memandang siapapun yang seolah-olah dalam kehinaan. Yang penting sudah mendengarkan kebaikan. Jangan kita pandang dia dengan pandangan merendahkan. Karena bisa jadi hatinya sudah menjerit dan menangis. Dan seperti yang kita ketemukan, banyak di antaranya sahabat, orang-orang yang kita kenal, subhanallah, dia ingin hijrah dari keharaman urusan riba. Akan tapi karena terikat dengan ikatan kerja, dia belum bisa meninggalkannya. Dan dia menangis kalau bercerita, kalau mendengar cerita tentang begitu bahayanya riba, dia menangis dan dia ingin keluar. Cuman karena waktu sekolah dulu yang menyekolahkan adalah perusahaan riba tersebut, sehingga dia tidak mudah untuk keluar dan dia menangis setiap malam. Allah Maha Pengampun, Allah Maha tahu apa yang ada di hatinya. Maka yang terpenting itu adalah bagaimana engkau memulai dari hatimu sendiri. Menyadari kalau itu kemaksiatan-kemaksiatan. Lalu berjanji untuk meninggalkan kehinaan tersebut. Yang penting jangan sampai ada kesombongan di dalam hati. Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu. Maka wahai para juru dakwah penerus baginda Nabi. Jangan sampai kita mudah memandang orang lain dengan pandangan meremehkan dan pandangan merendahkan. Cukup tugasmu adalah menyampaikan, sampaikan kebenaran itu. Keharaman-keharaman yang selama ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, lihat, yang sudah banyak disebutkan. Tugasmu adalah menyampaikan kepada orang yang ada di kiri kananmu. Sampaikan, hukumannya seperti ini, murka Allah semacam ini, selesai setelah itu. Engkau tidak tahu bahwasanya, bisa jadi hatinya menangis setelah itu. Dan tangis di hatinya menjadi sebab Allah mengampuni dosanya. Dan tobat yang sesungguhnya adalah dimulai dari hati. Dari hati, bukan enggak enak dipandang manusia. Jangan cakap, oh enggak enak dilihat orang, saya masih berurusan dengan riba. Oh, kok urusan orang? Allah yang melihatmu, bukan orang. Kalau orang meninggalkan maksiat karena manusia, alangkah seringnya kemaksiatan dilakukan. Karena apa? Manusia tidak bisa selalu melihatmu. Tapi kalau orang meninggalkan maksiat karena dia yakin Allah melihatnya, maka alangkah susahnya bermaksiat. Karena Allah, pandangan Allah tidak akan pernah lepas darimu. Ini. Jadi ini bagi juru dakwah, jangan sampai mudah kita pandang orang lain dengan pandangan picik merendahkan. Kadang orang ingin mengentaskan dirinya dari kemaksiatan, ini perlu proses, perlu waktu. Ini satu. Yang kedua adalah pihak siapapun yang diingatkan. Kalau sudah Anda mendengar kebaikan yang disampaikan, kalaupun Anda belum bisa melakukan, akan tapi lihat apa yang Allah lihat, itulah hendaknya engkau hadirkan. Apa itu? Taktumun, yang engkau sembunyikan di dalam hatimu. Allah melihat apa yang ada di hatimu. Mungkin Anda adalah seorang fakir yang mendengar seruan tentang pembangunan masjid, pondok pesantren, madrasah, santunan fakir miskin dan sebagainya. Ternyata Anda tidak punya apa-apa. Tapi ketahuilah Allah melihat hatimu. Hidupkan di hatimu kerinduan, niatkan yang baik. Wallahu ya'lamu ma tubtun. Allah Maha tahu apa yang kau sembunyikan di hatimu. Ah, ini orang memang fakir, tapi dia ingin berbuat baik. Cuman dia belum kaya, tapi dia ingin berbuat baik karena di dalam hatinya penuh dengan niat kebaikan. Ingin membantu tetangganya, membantu saudara, membantu ibunya, membantu. Dan lintasan di dalam hatinya dengan serius mengadu kepada Allah. Allah, Allahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Allah mataktumun. Allah tahu apa yang kau sembunyikan. Mataktumun. Allah tahu apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Dan apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu dari kebaikan-kebaikan itu, Allah tahu. Dan itu termasuk bentuk panjatan doa yang serius dan tulus. Mudah bagi Allah untuk mengkabulkan dirimu untuk menjadi seperti yang kau inginkan dari kebaikan tersebut. Maka jangan sampai kita itu terlepas dari niat baik. Ada orang kalau sudah tidak bisa berbuat baik, ya sudah, tidak pernah ada kerinduan untuk bisa berbuat baik. Sefakir apapun dirimu, pengenlah engkau untuk menyantuni fakir miskin yang ada di kiri kananmu. Paling tidak adalah hatimu hidup. Jika suatu ketika Allah memberikan kepadamu kekayaan, engkau sudah siap dengan hatimu yang rindu untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau hati mati, lihat. Di saat fakir pun dia mati. Di saat kaya pun tetap mati. Biarpun dia punya harta melimpah ruah, tidak pernah dia terlintas untuk berbuat baik. Karena apa? Dari awal memang hatinya mati. Allahu ya'lamu ma taktumun. Allah tahu apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Wa tubdun, dan yang kau tampakkan Allah Maha tahu. Maka siapapun dari kita yang memang dari awal tidak punya kemampuan untuk melakukan kebaikan, tapi rindu berbuat baik, itulah yang taktumun, yang engkau sembunyikan. Allah Maha tahu apa yang kau sembunyikan. Maka di saat Allah memberikan kesempatan kepadamu untuk melakukan itu semuanya, maka lakukan. Allah Maha tahu apa yang kau tubdun, yang kau tampakkan. Allah akan menilai dari hatimu yang rindu berbuat baik, kemudian terbukti dengan amal zahir yang kau lakukan baik, maka semua yang kau lakukan dengan lahir dan batinmu Allah tahu. Wallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Allah Maha tahu apa yang kau lahirkan dalam perilaku lahirmu, dan Allah juga Maha tahu apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Kemudian kul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabithi. Masih lagi ada hubungannya dengan tadi. Hei hamba, yang sudah mengerti mana halal, mana haram, sudah punya ilmu halal haram dari awal pelajaran dari tafsir kita ini, ilmu yang kita dapat dari Allah dan Rasulnya, dari para ulama, ilmu halal haram. Kalau sudah tahu seperti itu, maka kamu harus yakin seyakin-yakinnya bahwa yang namanya keharaman dan kehalalan itu tidak sama. Baik dan buruk itu beda. Kul, katakanlah hai Muhammad kepada orang itu loh yang ahli iman, yang ngerti itu. La yastawil khabithu wat thayyibu, tidak sama antara yang busuk dan yang baik. Tidak sama antara yang haram dan yang halal. Halal haram berbeda. Halal haram berbeda. Walau ajabaka kathratul khabithu, biarpun mengagumkanmu sesuatu yang tidak baik tapi banyak. Ini berlaku dalam segala hal. Dalam urusan dunia, bisnis misalnya, lihat. Yang berbisnis dengan cara yang haram sebanyak apapun, ketahuilah itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Tidak akan bisa mengalahkan sedikit yang halal. Mungkin ada orang bekerjanya hanya, mohon maaf, kerja sehari, dapat gaji sehari untuk makan sehari. Akan tapi dengan cara yang halal dan bersih, maka itu adalah mulia. Daripada orang yang punya gaji satu bulan mungkin ratusan juta, tapi dengan yang haram. Akan tapi manusia pada umumnya adalah yujibuhu katratul khabith, akan mengagumkan banyak tapi yang busuk tadi. Sehingga orang sampai hari ini pun berlomba-lomba untuk mencari yang haram yang banyak, padahal itu adalah tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia memaksa dalam urusan bekerja harus dengan modal yang haram, ada ribanya, padahal itu khabith, biarpun kelihatannya banyak, maka ketahuilah tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hei yang punya sedikit tapi halal, syukuri nikmat besar dari Allah. Halal biarpun sedikit, maka itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya kerja ke sawah tapi halal, itu lebih indah daripada harus kerja di bawah AC akan tapi ternyata pekerjaannya semua adalah haram. Dan memang yang haram kadang mengagumkan, membuat senang. Dan disebutkan, jadi yang haram itu, yang khabith ini kadang mengagumkan. Ini dikatakan walau a'jabaka, biarpun mengagumkanmu kathratul khabith, yang busuk itu memang kadang membuat orang terpesona. Terpesona ini dalam segala hal, apapun urusan harta sampai urusan syahwat. Urusan syahwat, yang biasa mengumbar syahwatnya, ini ada pengaduan dari pengumbar syahwat. Dia berkata, aku kalau telepon dengan istriku biasa saja, tapi di saat ada seorang perempuan bertelepon kepadaku, kenapa hatiku berdebar-debar? Itulah godaan, itulah iblis yang menjadikan hatimu berdebar. Di saat melakukan perzinaan, dia merasakan seolah-olah dia menemukan keledatan yang sesungguhnya, padahal itu adalah murka Allah. Kadang dengan istrinya pun sudah tidak bersemangat. Seorang wanita pun kadang seperti itu. Ada seorang wanita mengadu bahwasanya dia kalau dengan suaminya biasa-biasa saja, akan tapi kalau menerima telepon dari seorang laki-laki, ternyata dia terkagum, dia bergetar hatinya. Maka inilah kebusukan di dalam hatinya yang menjadikan terkagum-kagum. Ini dalam segalanya. Dan harus waspada, begitulah setan. Dan memang begitu Allah, Rasulullah menyebutkan, ala innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahawat. Yang namanya surga ini adalah kadang diliputi sesuatu yang orang tidak senang. Surga diliputi dengan sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Akan tapi yang namanya neraka adalah pelampiasan hawa nafsu syahwat. Itu hanya zahirnya saja adalah menyenangkan. Akan tapi ahli iman akan menjerit dengan kemaksiatan tersebut. Maka jangan terpesona dengan banyaknya gambaran tentang keuntunganmu, tapi dengan modal yang haram. Ketahuilah itu adalah seruan daripada iblis. Iblis yang mengajakmu untuk masuk dalam kehinaan. Tergagum, wah prospektif ini bisnis, cuman modalku kurang. Enggak peduli aku harus ambil modal dari mana. Itu adalah kasratul khabith. Dan kadang Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengirim kepada orang-orang yang dicintainya mufti-mufti hati. Mufti hati itu apa? Yang bisa menasihati hati seorang hamba. Kalau sudah orang itu dipilih oleh Allah untuk sadar, tidak harus mendengar dari mulutnya orang besar, orang alim. Kadang pembantunya mengingatkan pun ternyata hatinya sudah tersentuh. Mungkin pembantunya ngomong, "Bu, katanya Ustadz itu haram." "Ah, haram?" Mudah nerima. Biarpun yang berbicara adalah pembantunya. Mufti orang tulus, biarpun dia tidak alim, memberikan fatwa di hatinya. Tapi ingat, kalau orang sudah dihinakan oleh Allah, lihat, dia lebih dengar mufti syaitan. Sudah bilang, dikatakan riba haram, bunga haram, sadah haram, menjadi mufti syaitan. Ada enggak mufti syaitan yang bisa mengatakan fatwa ini berubah? Dan diikuti, masuklah mufti syaitan. Bukan mufti hati, mufti hawa nafsu. Sehingga bukan keinsyafan yang dihadirkan. Kalau Anda melakukan kesalahan, mungkin ada seorang meninggalkan sholat, melakukan zina, mabuk, berjudi, makan riba, untuk kembali kepada Allah, cukup menyesal. Tapi kalau sudah kena mufti setan tadi berhujah, ada ulama begini, sudah mulai ada kesombongan. Nggak akan selamat orang itu. Kenapa tidak cukup mengatakan, kalau sudah ulama, para ulama mengatakan haram, aku akan ikuti, selesai. Aku akan dengar omongan mereka. Tapi kalau Anda sudah mulai berhujah, tanyakan dirimu sendiri. Di saat ada para ulama yang mengajakmu kepada kebaikan, mengingatkan kalau itu haram, kok ternyata dirimu berhujah, maka ketahuilah Anda telah masuk dalam grup mufti syaitan dan mufti hawa nafsu. Fatwa-fatwa syaitan. Allah Ghafurur Rahim, kok masih pusing? Allah Maha Pengampun, selesai dan berhenti. Jangan terkagum dengan banyaknya kebusukan. Kathratul khabith tadi, walau ajabaka, memang mengagumkanmu. Melimpah ruah, perusahaannya besar, kekayaannya banyak, mobil banyak. Kathratul khabith, banyaknya yang busuk dari keharaman, kadang memang mengagumkan sebagian orang. Siapakah orang itu? Orang yang tertipu, yang ajabahu kathratul khabith, yang terkagum dengan kebusukan yang banyak, itu adalah orang-orang yang tertipu. Tapi orang selamat akan tetap kagum dengan yang halal. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tidak pernah terkagum kecuali yang diridhai oleh Allah. Sehingga dia percaya diri, biarpun pekerjaannya adalah pekerjaan yang katanya di hadapan manusia tidak terhormat, tapi di hadapan Allah mulia. Mungkin dia jadi tukang sabu, tapi tukang sabu dengan gaji yang halal, bersih. Ini lebih bagus daripada dia direktur sebuah perusahaan, tapi dengan yang haram, lalu masuk neraka jahannam. Kita perlu sering mendengar yang seperti ini. Karena hati kita sering kagum dengan yang busuk, yang banyak. Enak. Rumahnya bagus. Mobilnya bagus. Wah. Dengan haram. Dengan haram? Mau kemana? Bahkan kalau umrah dengan harta yang haram pun, sebetulnya dia masuk neraka lewat Makkah. Sudahlah, jangan membela dirimu di saat berada dalam kehinaan, keharaman. Allah Maha Pengampun, tadi saya sebutkan, "A'lamu annallaha syadidul 'iqab, annallaha ghafurur rahim." Allah Maha Pengampun, kenapa kok susah banget? Teramat besar setan yang bersamamu, terlalu kuat hawa nafsumu. Sekarang sudah waktunya kembali kepada Allah. Ayo, Allah Maha Pengampun, selesai. Ini Ramadan, ini mau bulan agung, bulan mulia. Sudah jangan diskusi dengan hawa nafsumu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Inna nafsal ammaratun minsu. Akan tapi ketahuilah, diskusilah dengan hati kecilmu. Haram, aku takut kepada Allah. Dan seterusnya, waktunya kita hijrah. Sebesar apapun kesalahan yang engkau lakukan dan sebesar apapun dosamu, ketahuilah Allah maha luas, maha besar dengan pengampunannya, dengan catatan keinsyafan di dalam hatimu, kesadaran di dalam hatimu. Dan tanda orang sadar adalah tidak pernah berhujjah. Kalau berhujjah tanda tidak sadar dan tidak insaf. Fattakullaha, diingatkan kembali, takutlah kepada Allah yang sering berhujjah tadi, yang kurang insyaf tadi, yang masih kagum dengan keharaman yang banyak tadi, yang masih terkagum dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, yang masih terkagum, ingat, fattakullah, takutlah kalian semuanya kepada Allah, ya ulil albab. Pun demikian masih disanjung kamu itu berpikir, padahal pikiranmu juga jalan, cuman kadang pikiranmu tidak pernah, pikiranmu yang benar tidak pernah kau turuti. Ya ulil albab, hei orang yang mampu mikir, ngerti ilmu, bisa belajar, ngaji, bisa milah. Ya ulil albab, hei orang yang punya kecerdasan, takutlah kepada Allah. Kalau engkau benar-benar takut kepada Allah dengan kecerdasan ilmumu, sudah dikasih tahu itu haram lalu kau jauhi, kemudian segera mohon ampun kepada Allah karena engkau tahu Allah Ghafurur Rahim. Jika demikian keberadaanmu, hei pendosa, bukan orang yang baik, pendosa, maka la'allakum tuflihun, dengan itu engkau akan beruntung. Semula dari orang yang berada dalam kubang kehinaan, yang semula di dalam kemaksiatan, akan tapi ternyata dientaskan oleh Allah. Kan surga bukan saja orang yang selalu berbuat baik, ternyata surga juga untuk orang yang berbuat dosa, tapi berbuat dosa yang sadar dengan dosanya. Usari ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu aidat lil muttaqin. Surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah bukan orang yang berbuat baik-baik saja. Bukan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra saja, bukan alladzina wal kadhibin al ghaidha saja, bukan wallahu yuhibbul muhsinin saja. Akan tapi terusan ayat walladzina idza fa'alu fahishatan adzalamu anfusahum. Mereka yang sering melakukan kekejian dan berbuat zalim pada dirinya sendiri, suka makan haram dan lainnya, dzakarullah, kemudian ingat kepada Allah, fastaghfirullah, kemudian minta ampun kepada Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia ngerti tidak ada yang mengampun dosa kecuali Allah. Ternyata orang yang berbuat dosa lalu segera ingat Allah, kembali kepada Allah, insaf, sadar, dia dikolongkan dengan orang yang bertakwa dan dihapus dosanya seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka jangan turuti hawa nafsumu, jangan kau bela hawa nafsumu. Sudah waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kita perlu ilmu insyaf. Kalau sudah begitu, biarpun semula kita adalah pendosa di hari yang lalu, akan tapi kalau hari ini kita mulai dengan kesadaran keinsyafan, maka la'allakum tuflihun, niscaya engkau akan menjadi orang yang beruntung. Beruntung bagaimana? Tidak akan merasakan siksa neraka, tidak akan mendapatkan hukuman dari Allah. Akan tetapi itu hamba yang selalu menuruti hawa nafsunya, pembela hawa nafsunya, dia tidak akan beruntung selamanya. Dia akan selamanya tidak akan beruntung, dan di dunia dia akan dalam murka Allah, dan di akhirat dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kasiran kepada guru kita semua Buya Yahya atas penyampaiannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan pertama kepada para jemaah untuk bertanya, dan bagi Anda para pendengar setia dan para pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya kepada guru kita semua Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda yaitu di alamat fanpage resmi Buya Yahya, yaitu di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada para jemaah. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang kami cintai, saya mau bertanya, apakah sama antara baik dan benar? Apakah semua baik gimana? Itu pasti benar? Terima kasih Buya atas segala kebodohan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau nanya, ada yang nanya Buya. Katanya itu apa, bank itu haram. Tapi katanya di Buya ada BMT itu, jadi katanya gimana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah baik dan benar. Menurut siapa ini? Kalau baik menurut Allah pasti benar, dan benar menurut Allah pasti baik. Itu kan yang sebagian orang, enggak perlu baik, yang penting benar. Ini kan hanya ungkapan-ungkapan yang sebetulnya dia sadar enggak waktu mengungkapkannya. Ada kan sering orang ngomong, yang penting baik, yang penting benar, enggak perlu baik, atau bagaimana tahu? Kalau baik menurut Allah pasti benar, dan benar menurut Allah pasti baik. Tapi benar menurutmu belum tentu benar menurut Allah, sehingga belum tentu baik. Kalau sudah baik menurut Allah pasti benar. Ada sering orang tanya, yang penting benar aja deh, enggak perlu baik. Gimana yang penting benar enggak perlu baik? Yang benar harus baik dong menurut Allah. Benar pasti baik. Benar pasti baik. Kalau benar menurut Allah pasti baik menurut Allah. Nah, ukurannya kan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar menurut undang-undang manusia, yang salah belum tentu benar menurut Allah. Benar menurut peraturan apa sih? Tapi menurut peraturan, misalnya undang-undang hukum yang tidak islami, benar menurut hukum ini, benar menurut hukum ini, kan bukan hukum Allah. Belum, tapi kalau menurut Allah, baik menurut Allah pasti benar menurut Allah. Tidak perlu dibilah-bilah ini, sebab semua kebenaran yang Allah berikan adalah kebaikan, dan semua kebaikan yang Allah berikan adalah kebenaran. Tidak perlu dipisahkan. Hanya sebagian ungkapan, sebagian orang tidak tahu maksudnya apa. Allah alam ya. Mungkin karena saking banyaknya orang pinter, belum tentu benar ya. Kita yang penting benar, tidak perlu pinter. Ini ada sedikit benarnya deh. Cuman ya, kalau orang pinter enggak benar, ya enggak jadi pinter. Mestinya kan begitu. Orang pinter kok enggak benar, berarti malah super bahlul mestinya. Coba orang ngerti, orang pinter, ini jalan ada duri, jalan ada ular, jalan ini, tapi dia pinter, kemudian dia masih saja melewati jalan yang berbahaya, pinter enggak? Enggak jadi bahlul ya. Nah, mestinya begitu. Cuman biasanya ada ungkapan sebagian orang, kalau yang penting benar aja deh, enggak perlu pinter-pinter ya. Lah kalau orang pinter enggak benar, ya enggak jadi pinter dia. Pinter itu pinter yang sesungguhnya. Kalau hanya sekedar tahu saja itu belum. Oh, pinter yang sesungguhnya. Baik, yang jelas kalau benar menurut Allah pasti baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Benar, ada benar menurut manusia, belum tentu baik, dan belum tentu benar menurut Allah. Benar menurut undang-undang manusia yang dibuat, benar kelihatannya. Bahkan salah menurut manusia belum tentu salah menurut Allah. Coba mereka yang tidak kenal Islam mengatakan bahasanya hukum rajam adalah salah. Orang yang tidak kenal syariat Islam katanya hukum waris tidak adil. Berarti menurut undang-undang itu di negara tersebut, kan undang-undang laki-laki satu, laki-laki dua banding satu, dua banding satu misalnya. Menurut undang-undang negara tersebut adalah Islam tidak benar. Lah kan kurang ajar namanya. Karena ukurannya justru dia yang salah. Tapi kalau sudah benar menurut Allah, menurut agama Allah pasti benar. Sudah enggak usah pusing, sudahlah. Tergantung Anda mana yang saya pilih. Ya terserah. Pilih benar juga benar, pilih yang apa? Yang baik adalah juga benar. Pilih yang baik di hadapan Allah, pasti Anda dapat yang benar. Jika Anda pilih yang benar di hadapan Allah, pasti Anda mendapatkan yang baik. Baik. Biarpun menurut kita kadang kurang baik, hanya karena lemahnya kita cara berpikir. Menurut Allah, coba, cambuk, hukum rajam, itu di hadapan Allah adalah baik, dan itu benar. Di hadapan manusia, oh orang dirajam, jelek, kan di matamu. Tapi di mata Allah adalah itu pengampunan dosanya yang lalu, zinanya dihapus dosanya. Di hadapan Allah baik dan benar. Hukuman itu adalah benar di hadapan Allah, sekaligus baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua adalah bank. Siapa yang mengatakan bank itu haram? Yang haram itu adalah urusan ribanya. Kalau bank yang anti riba, anti bunga, ya enggak haram lagi. Jadi bukan urusan bank. Bank itu kan lembaga keuangan. Jika banknya bank syariah, menjalankan syariah, dihindarkan dari transaksi yang tidak sah, dihindarkan dari bunga dan riba, maka bank itu juga bukan bank yang salah. Jadi bukan urusan bank. Ada bank yang mengenal syariat, ada bank yang tidak mengenal syariat. Jadi Ibu, bukan yang haram banknya salah, yang haram adalah ribanya. Kepotong salah dengar saja sudah berbeda ya ceritanya. Ibu dengar bunga, banknya hilang. Banknya hilang, bunganya, malah bunganya yang hilang, banknya yang ada. Kalau bank tidak, kita tidak mengharamkan bank. Bank yang diharam, yang haram adalah urusan transaksinya. Urusan transaksinya. Jadi di negeri kita ada upaya-upaya dari kaum muslimin untuk membangkitkan lembaga-lembaga keuangan syar'i, maka mohon didukung. Biarpun masih banyak kekurangan, berusaha untuk menghindarkan dari riba, mohon didukung. Biarpun masih banyak kekurangan, dan ini adalah bab kecemburuan hati kita. Jangan sampai kita cuek. Mungkin di antara kita masih termasuk di antara kawan-kawan yang Allah berikan keisapan kepada mereka, yang karena usahanya besar sehingga duitnya tidak tahu berapa duitnya. Dia bingung, Buya, saya mindah saja susahnya setengah mati. Mindah. Tapi dia sudah menangis. Dan dia sudah berusaha. Dan dia menjerit. Di saat berurusan dengan bank yang ada bunganya, mereka menjerit. Mereka menangis, mereka berusaha perlahan menggeser 10%, 15%, pelan. Sampai selesai. Sebab ahli setan pun juga tidak ingin kawannya itu lepas. Seperti orang baik pun tidak ingin kawannya lepas. Dunia malaikat sama. Dari dunia yang haram itu pun juga tidak ingin grupnya hilang. Tetap ingin dibesarkan. Semua membangun kerajaannya masing-masing. Setan bangun kerajaan setan. Orang baik bangun kerajaan kebaikan. Ingat. Tapi ingat, Anda pun tidak boleh mandang semua orang yang masih berurusan dengan bunga lalu hina. Kan sudah kita ingatkan. Mungkin di antara mereka sudah banyak yang ingin berhijrah. Dan kita menemukan banyak. Dari sahabat, kawan, itu banyak yang berhijrah. Dan sudah mulai berhijrah. Makanya kita tidak berani merendahkan siapapun. Hanya kita bicara secara umum. Ya, urusan itu, lembaga itu adalah jelas enggak benar jika ada bunganya, ada ribanya. Selesai. Dan Anda harus punya cemburu. Kalau Anda masih pakai tanpa ada hajat yang mendesak, dan sekarang hajat mendesak apa? Atau kecuali Anda itu memang dari awal memang di situ Anda hijrah, Anda masih bisa digolongkan orang yang dimaafkan. Misalnya Anda dari awal berbisnis melalui bank tersebut, bank konvensional, maka sekarang Anda masih di situ, tapi Anda sudah mulai upaya untuk hijrah, sudah mulai membuat rekening yang syar'i dan sebagainya, Anda diterima. Tapi dari awal, anak santri buat rekening, gak pernah punya rekening, mondok bertahun-tahun, rekeningnya konvensional. Ini pasti tidur waktu ngaji dulu, ini model apa ini? Mana kecemburuanmu? Ini santri, saya gak ngomong ustadz, kalau santri saja gak pantas, apalagi ustadz. Mohon maaf, ini perlu kecemburuan. Kenapa? Kita ini kurang cemburu dengan saudara kita. Kalau seandainya kita itu dukung itu bank syariah itu, segala kekurangannya akan kita bantu untuk kita selesaikan. Dan dia semakin kuat kalau seandainya umat Islam semuanya kompak untuk mengalihkan modalnya, dananya ke sana. Seandainya umat Islam kompak semuanya, umat Islam berjanji, dia tidak akan menggunakan harta, menitipkan hartanya atau menyimpan hartanya kecuali di tempat yang syar'i. Apa yang terjadi setelah itu? Islam berjaya. Sehingga yang perlu saya mulai dari yang kecil saja. Saya tidak perlu tidak perlu bicara tentang dana. Saya tidak bicara tentang dana, tapi saya bicara tentang hati. Kecemburuanmu itu di mana? Itu saja. Kalau Anda sudah punya kecemburuan, beres semuanya. Cemburu hatimu ini. Masa ada santri Al-Bahjah misalnya, misal, sudah dengar pengajian sering, besok buat rekening konvensional, aneh. Tapi kalau seorang pengusaha, Buya, rekening saja masih konvensional. Oh ya, saya khusnudon. Sebetulnya kamu ingin hijrah. Kan begitu. Kita khusnudon, tidak boleh kita merendahkan siapapun. Allah Maha Pengampun. Tidak ada orang yang hina selamanya kalau dia punya kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja. Jadi ibu, yang haram bukan banknya. Yang haram adalah transaksi dan ribanya. Kalau diterapkan di situ syariat, maka juga jadi halal. Ini saja, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja sebelumnya ada pengumuman, jangan lupa besok Ahad pagi majlis pagi di sini, dan lebih awal lagi, hari ini terlambat, mestinya setengah jam 8.30 atau sudah selesai. Jangan lupa halaqah fajar juga ada, halaqah fajar jam 5 pagi membaca akhlak kita, kita Bidayatul Hidayah Zawiyah Duha. Setelah ini nanti jam setengah 11 ada 1 jam belajar akidah, kemudian Sabtu pagi, Ahad pagi, dan juga jangan lupa malam itikaf Ramadan. Dan juga mohon diinformasikan buka bersama tanggal 16 Ramadan 11 Juni kita buka bersama di tempat ini. Mohon diajak semuanya, kawan, saudara, sahabat, diajak untuk bisa berkumpul di tempat ini. Baik, ini saja. Dan juga untuk yang ingin menghajari anaknya untuk kenal kemuliaan, yang anaknya SD, SMP, SMA, kita memberikan kesempatan dengan batas, tentunya tidak semuanya bisa kita terima. Kita akan buka santri kilat 3 hari agar kenal suasana pesantren. 3 hari enggak terlalu lama. Anak-anak ibu yang masih sekolah SMP, SMA akan mondok 3 hari di sini, adalah nanti tanggal 23 Ramadan, 24, 25 Ramadan. Insyaallah. Ini perkiraannya tanggal itu. Mohon didaftarkan secepatnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhurna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa tuthil alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ampuni kami, angkat derajat kami, muliakan kami, dan kami mohon ya Allah, siapapun yang ada di tempat ini, jika ada di antara mereka adalah hamba-Mu yang berada dalam kubang keharaman, kubang kehinaan, kami mohon angkat mereka, muliakan mereka, dan ampuni dosa masa lalu mereka ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka, Engkau maha tahu keadaan mereka. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari rizki yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari rizki yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari rizki yang haram ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang masih berurusan dengan riba ya Allah, kami mohon entaskan kami dari kehinaan riba itu ya Allah. Siapapun mereka ya Allah, dan ganti dengan cara yang halal ya Allah, dengan lebih banyak lebih berkah lagi ya Allah. Engkau maha tahu mereka, mereka sering berkumpul dalam program kemuliaan, mereka bertemu di tempat yang mulia, maka muliakan mereka, bencikan mereka kepada riba ya Allah, dan jauhkan mereka dari riba ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah, entaskan dari kehinaan riba ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari yang mendengar suara ini, jika mereka masih berurusan dengan riba, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, angkat derajat mereka, muliakan mereka ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka, Engkau maha tahu keadaan mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, siapapun ya Allah yang berdosa ya Allah, dari kami ampuni kami ya Allah. Sebesar apapun dosa kami, Engkau maha pengampun, dan jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Kami takut menghadapmu dengan dosa itu ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala kehinaan, jauhkan kami ya Allah dari judi, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir ada hamba-Mu yang pernah berjudi, atau ada hamba-Mu ya Allah yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami ya Allah umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, anak-anak kami, santri kami, semua yang belajar bersama kami, berikan kepada mereka segala kebaikan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya mohon ya Allah, yang belum nikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.